Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna hadhihi ridha ilahi ta'ala wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa salafuna salihuna ala man nabiyyi shahidina bi mahdudin Muhammad ibn Ali min hawajitin wa al-akhra ila hadrati habibina syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairu min amiyyi al-mursalin husan bali ibn malikan sayyidina al-khadir alaihi salam sayyidina ali sallallahu alaihi wasallam jami'a imadul mujtahidin imam syafi'i imam hanafi muhammad malik ila hudud rabbani syekh al-qudus jilani syekh muhammad badin syekh bin hasan syadili jami awliya dzul jari khususan ila hadrat syekh Habib Suja wa jami usulim mafhur masjid Allahu yahdina bi daid mi da'alina barakati mushaykhina bi madwadin mamluk bi Abdullah rabbis sidin wa afiya sharafullah qudratuhum Allah izah syai'u lillahi lahumul fatiha a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرط. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توساق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا الله يا نور يا حق يا مبين. يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عليم يا معين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح صلاة سنة kalau ini sampun diterangkan salawatul masnunat khamsun sholat-sholat yang disunnahkan ada lima. Tapi yang dimaksud bukan hanya lima tok, cuman yang lima kemarin adalah yang khusus buat sholat sing sholat sunnah sing wonten jamaah ibun. Ada sholat istisqa, niku sainipun sholat jamaah. Sholat khusuf, sholat kusuf, sholat idin, niku sedoyo sainipun jamaah. Dan ini wonten sholat-sholat sunnah sing muakkadat, sing boten dipun pentingaken kagem jamaah, tetapi nglakonine niki ditekankan bener oleh agama. Ditekankan bener oleh agama. Yaitu yang pertama sholatul laili, sholat wengi. Termasuk tombo hati ini. Sholat sing ditindakaken nok gone waktu-waktu dalu. Diterangaken saking riwayat Muslim nomoripun 1163 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ditangleti ayyus sholati afdalu ya Rasulullah ba'dal maktubah. Sholat niku sing paling utami niku sholat napa ya Rasulullah? Ingkang rengkinge sak ngandhapipun sholat wajib. Rasulullah di waktu itu menjawab, "As-shalatu fi jawfil laili, sholat nok tengahe wengi." Maksudipun jawf niku batinuhu wasa'atu tafarruq fihi lil ibadah. Intinipun sholat sing nok jero tengahe wengi di dalam malam-malam itu di mana nanti akan memiliki keluar biasaan karena orang-orang di kala itu wannasu niyamun manusa nembeh do podo sare wa tusamma qiyamal laili wat tahajjud in fu'ilat ba'dan naumi. Sholat wengi niku dikatakan tahajud nek memang nindak none sak sampune tilem. Sebab wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Niki perintah tenggene Al-Qur'an surat Al-Isra 79. Jika waktu malam fatahajjad maknane tahajud niku napa? Utruk al-hujud wa huwa naum. Jadi nek wayah wengi fatahajjat maknanipun ay utrukul hujud maknanipun tinggallah tidur sing asal wis turu turu niku lho tinggalno iku nak mene namine tahajud waqum fasalli waqra'il qur'an lalu berdirilah lakukan salat bacalah Al-Qur'an Nafilatan laka maknanipun ai ziyadatan alal faraid mafruduh alaika khassah. Maknane nafilatan hale dadi amal tambahan laka tumrap sira Muhammad. Niki tahajud nek kangge Rasulullah hukume wajib. Rasulullah tahajud hukume wajib. Makane Sayyidun dihkuhu tabassumu wal masyul huwaina wa naumuhul ighfa'u. Tidur Rasulullah niku sekalipun sekedik ighfa' niku sediluk langsung set. Ning tidur. Dalam rangka napa? Jangan dikira lujeh sare barang to. Justru tiang niku sing abot niku nek tangi bariku turu. Turu bariku tangi. Iku malah luwe abot. Yo napa meneh nek sing pun sare sedelok walah wabote masyaallah. Lah makane sarene Rasulullah itu akan menciptakan suasana mesti cepet wungu. Sarene Rasulullah niku modele kaya tiyang nek salat turu kalih miring. Jadi salat niku kan ngadeg, lungguh, turu miring. Lah salat niku nek dilaksanakno kanthi turu miring niku madhep kiblate dikhususno wajah kalih dodo. Jadi kudu miring ngene iki. Sikilmu sikile sampean arep sampean tekuk ora masalah. Dadi nek mau salat ambek turu miring niku modele dodo niki kalih wajah harus madhep kene kiblat. Ning nek turune mang mlumah ngenten iki, nek salate mlumah ngenten iki sing dianggep madhep kiblat niku niki. Lengkungane kaki dengan kepala. Jadi sikil niki dihadepno ring arah kiblat, ngeten iki bentuke. Terus sirai diangkat dingin bantal. Jadi wajah ini dengan sikil sing melengkung niku, matune telapak kaki ahmasaihi bahasa nipun. Suku niki iki dihadepno rono ngulon. Rono umpama ngulon ora usah disalahno Ustaz iki. Ngulon. Dadi sirai ditekuk munggah. Ngeten niku nek mustalqian. Nenek turu miring sing penting dodo kalih wajah. Dodo lho, mboten sikil. Jadi modele ya sirahe nok lor nek cara mriki, sirahe nok lor miring mengulon. Lah niku sarene Rasulullah ngoten niku modele. Lah mengapa? Karena wong sing sare ngeten iki mboten mungkin iso turu suwe. Zaman kula mondok riyen kegemaran wong pondok zaman kula madosi kamar sing tinggine akeh. Supaya ndang cepet tangi ngono lho. Sebab zaman kula mondok niku gotaan kamar kami itu di atas itu modele mboten ginakaken dak. Ginakaken apa wae? Papan. Niku bainal papan wal papan wes. Arep lurus 1000 tinggi ana. Turu sediluk langsung clenting ngenten niku wis pokoke wis arep turu ra iso wis guatele wis masyaallah. Jaman saiki turu wah baigon sik. Set akhire yo blas tekan jam 8. Ku jaman sakniki. Jaman riyen kok turue milih sing ngoten niku. Sarene Rasulullah itu sare sing paling cepet ndadekno wong tangi. Nah kula sampean wis turu nok spring bed. Spring bed iki mudeng apa ora iki? Iki basa kota iki spring bed. Spring bed ini ya, pokoknya spring tambah bed ngono mah. Tangga kula dolan teng ngen kula turu nak spring bed esuk-esuk. Wah, ora iso turu aku. Gegel kula ora kabeh. Lho kok iso kekentulen jane ya Allah. Mbok yo nek desa aja kaduwat. Ngene pondok. Nek nak pondok niku wis cetha ora iso turu suwe, buantale wambune kaya alah-alah. Ilere berpuluh-puluh. Dari Sabang sampai Merauke. Wambune macam-macam ana sing rodok mambu jengkol sithik, ana rodok pete sithik. Turu sek ngono wis langsung tangi ya. Ya Allah. Wis ora usah dimaklumi, dimaklumi. Ning tiyang rekoso niku ngalamat nek kulino, kulo wong kulino rekoso niku nek napa nek enak niku rodok gampang syukur. Bon, rawal Bukhari dalam riwayat Bukhari Nomoripun hadis 1880, riwayat Muslim 721, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol. Saking Abu Hurairah. Abu Hurairah niku sahabat sing terkenal nek teng pundi-pundi nggawa kucing. Sebab welase kalih makhluk ngono lho. Ausani Khalili bi thalas. Aku diwasiati oleh kekasihku. Jadi Abu Hurairah mengatakan Rasulullah itu sebagai Khalil, kekasihku. Aku diberi wasiat oleh kekasihku dengan 3 hal. Bayangno, tiyang dipun wasiati kalih Rasulullah, Masya Allah. Yang pertama, siami thalathati ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari di setiap bulannya. Pokoknya 3 hari, walaupun wonten sing mastani pun nggih ayyamul bid 14, 15, 16. Tetapi pokok 3 hari. Nah, niku nek saged. Warok atayi duha dan 2 rakaat salat duha. 2 rakaat niku minimum maksude. Wa an utira qabla an anama ay usallil witra. Sing nomor 3 wasiati Rasulullah dhateng Abu Hurairah, witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Lho jare waja'ala witra fi akhiri salatikum, jare witir kon napa? Kon dadekno sing paling akhir. Niki benten-benten bentukipun. Kalau dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu nindakno salat witire mantun tilem. Nek Sayyidina Umar sak derenge sare, ditanya wahai Umar, mengapa engkau laksanakan sebelum sare? Sebab kula kuatos nek kebablasan. Ngenten iki kullukum asabtum, kabeh bener, ndak salah. Lalu untuk Abu Hurairah sendiri qabla an anama, sebelum tidur. Mantun tidur tahajud ngeten niki. Wa aqallu raka'atani lima dzukira fil hadis wa aktsaru asman raka'at lima rawahul Bukhari wa Muslim hadan hadis sanes salat dalu niku paling sithik intine 2 rakaat. Paling sithik seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, nomoripun hadis Bukhari 350. Fi hadisi Ummi Hani' radhiyallahu taala anha annahu lamma kana 'amul fathhi atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi 'ala Makkah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghazalihi fasatarat 'alai Fatimah, thumma akhadha thawbahu wal tahaffa bihi. Thumma shalla 8 rak'at subhat ad-duha ay salat ad-duha. Oh nek niki anu keterangan sing kangge salat ad-duha nggih nyon ngapunten. Sing nomor kalih kula wangsulno salat duha. Salat yang paling ditekankan Rasulullah adalah salat duha. Dan yang paling sedikit dari salat duha niku 2 rakaat. Kula wangsuli 2 rakaat. Sing paling kathah menurut dalam hadis niki adalah 8 rakaat menurut riwayat Bukhari wa Muslim. Ketika itu Ummu Hanik dikatakan ketika Amul Fatah, tahun di mana Mekah itu dibuka oleh Rasulullah, artinya Islam telah menang. Di waktu itu Ummu Hanik menemui Rasulullah yang ada di atas kota Mekah, maksudipun di daerah Mekah ning rodok dhuwur. Di sebuah daerah sing ra diinggil ngene. Lah di waktu niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ila ghasalihi. Di pagi hari itu Rasulullah nindakaken siram fasatarat alai Fatimah. Di tempat sirami Rasulullah diadang-adangi dening putri beliau yang bernama Fatimah. Diadang-adangi niku jangan diartikan berarti Rasulullah dituntunggone mboten, tetapi zaman riyen kan namine kamar mandi kan tidak segenep sakmet zaman sakpunika. Jadi umpama wonten celah-celah yang bisa terlihat niku diadangi kalih Fatimah. Akhiripun setelah rampung Rasulullah nindakaken 8 rakaat subhatat duha ay sholatat duha. Inggih punika 8 rakaat di pagi hari itu nindakaken sholat duha. Niki Rasulullah isih kerso nindakaken sholat duha. Sholat duha. Mungkin kula njenengan nggih saged. Wal afdal ayu fasila baina kulli rak'ataini lima ja'a fi riwayati Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fath subhata duha 8 rakaatin yusallimu min kulli rak'atain, tetapi lebih baik salat duha niku nek saged dua-dua. Mengapa? Karena diriwayatkan di dalam hadis Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW sholat pada Yaumul Fatah itu, di hari di mana Mekah dikalahkan oleh Muslim, nindakaken 8 rakaat. Yang Rasulullah lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa waqtuha min irtifai syamsi hatta zawal. Waktunipun sholat duha mulai munggahipun srengenge. Hatar tafati napa tatakamala lho. Munggahe srengenge wis ketok muncul srengenge nika sampai bener-bener mejudul ketok tenanan. Sampai ala wis pokoke irtafa'a syamsu niku ngantek ketok ketok ketok ketok srengenge ne munggah. Nek paling sae melih pada waktu manget-mangete mongso jam 09 napa jam 10 niku sing paling sae. Hatta zawal sampai lingsir srengenge, maksudipun sampai gampangane waktu salat duhur. Lah berarti istiwa ora kena lah mboten kenging. Nek niki secara khusus ndak boleh. Secara khusus tidak boleh, karena apa? Nek waktu istiwa niku waktu di mana salat apapun ndak boleh dilakukan. Kecuali nok dino Jumat lan nok Masjidil Haram, niku waktu istiwa boleh dilaksanakan salat. Wal afdal fi'luha inda mudhi rubu'in nahar. Sing paling utama melih nindakna salat duha mudhi rubu'in nahar, seprapate rino. Jam 6 sampai jam 09, berarti jam 09 niku seprapat. Niku seprapate rino niku sing paling utama salat duha. Diriwayatkan dening Imam Muslim wa ghairuhu an Zaid ibn Arqam, saking sahabat Zaid ibn Arqam, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna ad-duha faqala salatul awabina idza ramidat al-fisal min ad-duha. Al-awabin jamu awab wa huwa ar-raji' ila Allah. Ramidat al-fisal ihtarakat min harri ramda ay wujidat harru syamsi war radda fil asli al-hijara al-hamya min harri syamsi wal murad irtifa'un nahar wal fisal jamu fasil wa huwa waladun naqah. Ngeten maksudipun. Menurut riwayat Zaid bin Arqam niki, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke daerah Quba, ahli Quba. Quba niku nama sebuah masjid yang ada di daerah bernama Quba. Ini Rasulullah setiap Sabtu dipastikan mesti nek asal teng Madinah mesti ke sana dalam rangka nindakaken salat. Niki di antara sunnah Rasulullah nek panjenengan saged, ada jadwal-jadwal khusus untuk sambang sana di dalam urusan dakwah. Riyin bagi arwani menawi sholat Jum'ah niku mboten manggon nok satu tempat, tetapi keliling di daerah-daerah. Yang terus sapun niku kiai-kiai teng daerah gen kula ngoten. Nek sholat Jum'ah niku keliling. Dan nek kula njenengan kan modele akeh kelilingnya malah ora sholat. Iki wong-wong zaman sakniki lho. Sholat duha, sholat Jum'ah niku kudu dilaksanakno. Lah nek keliling Pak, asal metune sak sampune sholat subuh, tetep nok dinggon kudu sholat. Asal mboten niat musafiran lho, okay. Dino Jumat metu saka omah bar sholat subuh, niku nok dinggon kudu sholat Jumat. Nek sedurunge sholat subuh mpun metu saka daerah omahe, niku mpun diwestani kenging ninggal sholat Jumat. Mudeng berai. Namek mangkate kemis ngantek tekan setu, ora apa-apa ora Jumatan. Tapi nek mangkate Jumat wis kira-kira jam 8 esuk nembe mangkat, wah hatamu di urusan kaya apa tetep kudu mandek. Nah, teng mriki diterangaken. Pada waktu Rasulullah ada di daerah Quba itu, beliau melihat sahabat-sahabat itu nindakaken salat duha. Di waktu Rasulullah melihat orang-orang nindakaken salat duha, Rasulullah mengatakan, "Salatul awabin idza ramidat al-fisal minad duha." Gampangane ngeten. Rasulullah menyebutkan salat duha itu sebagai salatul awabin. Salat awabin niku maknane salat sing dikatakan ar-raji' ila Allah. Dengan salat itu menunjukkan manusia itu benar-benar balik menyang Gusti Allah. Maka dikatakan sholat duha niku, ada ulama mengatakan sholat duha niku pangkate kaya sholat tahajud. Mengapa? Bengi wong turu ana wong sholat dhewe. Rino wong mbogawe luru duit wonge sholat dhewe. Niku pangkate meh sami. Manusa dolali karo Gusti Allah tiange eling. Esok yang ngono, manusa lali jaluru donya wonge eling karo Gusti Allah. Niku dikatakan awwabin. Lah kata Rasulullah, sholat awwabin niku laksanakan ketika romidot al-fisol. Maknane romidot niku ai wajad wa wujidat harus syamsi. Ketika kalian temukan panasnya matahari. Aslini rafidhat makna di dalam bahasa al-hijarah al-hamiyah min harish syamsi. Maknane rafidhat niku asline watu sing dadi anget dadi panas goro-goro kena srengenge. Kula tak takok, ana watu nok nggone panggonan sing tawang ora ana ndhuure ora ana apa-apane. Kira-kira jam piro iki iso dadi panas? Apakah esok jam itu ora mungkin. Mengke kira-kira jam 8 jam 9 iki pun anget. Lah nek wis ketemu watu sing ngeten iki wis ngeten iki niku, inilah waktu terbaik dalam melaksanakan salat duha. Ini dikatakan sebagai salatul awwabin sak terusipun. Selajengipun wa salatut tarawih. Lah niki rodok panjang. Masyaallah niki. Iki mangke kita akan membicarakan bentuk-bentuk bid'ah yang memang harus kita ketahui bersama. Karena berasal dari hal tersebut. Wa sholatu tarawih lan sholat terawih. Sholat terawih niku dikatakan qiyamu Ramadan. Dikatakan sebagai qiyamu Ramadan. Jumeneng nok gone wulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban hufira lahu. Ma taqaddama min dambi. Jumlahipun 20 rakaat fi kulli lailah min layari Ramadan, 20 rakaat. Cukup khawatir mangke tak terangno. Yusalli kulla rakaataini bi taslima, setiap 2 rakaat dengan 1 salam. Waktune antarane sholat isya lan sholat subuh. Mbah Kiai Dimyati Banten niku nek sholat kula gadah rencang nanti mondok teng mriku namine Habib Umar mulai jam 10 ngantek sahur. Mulai jam 10 bengi ngantek sahur. Niki sing diwaca Quran ngantek khatam. Masyaallah. Niku hidup kira-kira tahun 95 beliau meninggal. 1995 beliau baru saja meninggal. Niku nek traweh jam 10 ngantek subuh, ngantek tekan sahur. Zaman sekarang ini masih di Hadramut sana wonten setunggal alim sing kula nanti diceritani. Nek sholat niku teraweh ngantek bolak-balik. Sebab tabarukan datang masjid-masjid. Sholat teraweh kene, ubariku sholat teraweh kono, ubariku sholat teraweh kono. Aja kuwatir sholat kakean iki ora mungkin dosa, eling-eling. Wong sholat wengi hatta sampean 1000 rakaat seperti Rabi'atul Adawiyah nopo melih malam Ramadan, monggo ora apa-apa. Niki amul lail khususe lho nggih, khususe wengi-wengi sholat niku. Nggih. Wah nek sing niku sih mboten derek kula. Ben. Wa tusalla qoblal witri. Salat niki ditindakno sadurunge witir. Nek wis witir ya ampun. Makane wonten nek teng ngene Solo niku umumipun salat 11 wonten sing 20. Nggih kula piyambak salate werni kalih. Sebab jamaah ana sing seneng sing 11 ya maklum karena kepentinganipun kathah. Lah nek sing 20 rakaat kan masalahipun nggih wektune kathah tur ora pati ana kepentingan ngono mawon. Lah niku nek ampun dumugi 10 rakaat. Ampun dumugi pinten? 8 rakaat. Nah, ora sida 10. 8 rakaat biasane sing telu wi witir. Ngoten niku nek tenggen kula. Kula selaku imam mundur. Mangke modele tiang sing teng wingking kula gentosi dados imam nerusaken witir sing kangge 11. Atau kalau memang tidak ada imam sing genteni 11 nek nggen kula tak rumat. Saya yang ke-8 ngumumaken ingkang badhe nerasaken 20 salat yang akan kita laksanakan nanti yaitu terhitung 9 dan 10 rakaat yang ke-9 dan yang ke-10 itu jenengan niati tarawih. Ingkang witir diniati witir. Sebab dalam urusan jamaah mboten disyaratakan kedah sami niatipun kecuali salat sing memang benten jumlah rakaate. Dan kecuali jika ada wong sing salat dikosor memang mboten kenging jamaah dateng tiang sing salat tamam, salat sing mboten dikosor. Itu terkecuali. Sampeyan salat traweh makmuman dateng tiang salat mayit mboten kenging sebab bentuke beda atau sebaliknya. Ning nek sampeyan umpamane niki salat traweh rong rakaat makmuman dateng tiang sing salat traweh rong rakaat witir 2 rakaat witir 2 rakaat ana wong salat traweh 2 rakaat imame niate traweh makmume niate witir padha rong rakaate bentuke sama maka boleh seperti itu. Sing kula mongke niku Syafi'iyah lho. Lagian kula nggih ngoten, mangke nek jumlah rakaat yang ke-9 dan yang ke-10 kula niati tarawih. Sing arep nerusno 20 nggih tak ken niati tarawih. Mangke nek rampung sing khusus 1 rakaat kula ken nglaksanakaken piyambak-piyambak. Setelah itu mereka pulang, baru kita teruskan. Saya tadi sudah menemukan 10 rakaat. Tinggal nambahi 10 rakaat meleh. Nek wis ngomong no masalah ngeten, nyuwun pangapunten sanget. Tasliyatan lakum. Kula namung saged matur. Urusan taat niku mastata'tum. Semampu kita, tidak semau kita. Napa meleh. Wis cetha banget bilih sing nindakaken 20 rakaat dengan berjamaah niku seorang khalifah, seorang yang bernama Umar ibn Khattab ketika memerintahkan sahabat di waktu itu untuk nindakaken salat tarawih 20 rakaat. Rasulullah pernah memesankan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina min ba'di. Cepengen cekelen apa sing dadi sunnahku lan sunnahnya khulafaur rasyidin. Nek wong nindakno 20 iku padha karo nindakno loro-lorone. Ngerti nggih? Halo, apalagi kalau boleh kita jujur kemawon, kalau ada orang membantah, "Lho Pak, Rasulullah kan nindakno niku dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah sing dilampahno kan 11, Pak." Maaf lho nggih. Redaksine hadis niku Rasulullah nindakno salat 11 rakaat niku fi Ramadan wa ma fi napa islahipun nok jero Ramadan lan lan nok nggonipun wulan sak liyane Ramadan. Jadi kata-kata Aisyah kan di dalam hadis itu tidaklah Rasulullah melakukan salat malam di dalam Ramadan wala fi ghairihi dan tidak pula di luar Ramadan kecuali yang dilakukan hanyalah 11 rakaat. Iki hadis niki berarti nunjukno nek niku mboten traweh, wong wala fi ghairihi kok. Pelaksanaan Rasulullah nindakno 11 iku nok jero Ramadan lan nok liyane, berarti iku ora traweh, ngono lho. Hati-hati lho, ngati-hati nek jenengan dijak utak-utekan bangsa makno hadis. Cetha-cethonan mawon niku wonten teng riwayat Bukhari yang meriwayatkan tentang salat ngenapa? Salat witir. Jadi kemungkinan bahasa itu adalah tidak untuk bahasa Ramadan, bukan untuk terawih. Mengapa? Karena pelaksanaannya pula dilaksanakan di luar Ramadan. Iki jujur mawon. Lah sekarang saya akan menceritakan bagaimanakah Rasulullah cara melaksanakan terawih. Panjenengan mangke tak terangno mulai awal sehingga panjenengan bakal mudeng. Oh jebule ngono lho, ngene ceritane. Pertama kali Rasulullah menegakkan bahasa terawih atau sholat malam di bulan Ramadan itu, di waktu itu Rasulullah shallah khalfa hujurati. Setiap malam Ramadan dimulai dari malam pertama, Rasulullah niku nindakno sholat di belakang kamar beliau yang bernama mihrab tahajud. Ini ceritanya. Rumah Rasulullah itu ada kamar. Kamar yang untuk kamar Rasulullah dan istri beliau Sayyidatuna Aisyah. Di depan kamar Rasulullah yang untuk tidur itu ada, kula gampang nomawon nek cara sakniki, ruangan tamu. Di depannya ini, di depan kamarnya Rasulullah ini, biasa kalau malam Rasulullah nindakno salat tahajud teng ngene kamar niki wau, teng ngene kamar tamu niki wau. Ini dikatakan sebagai mihrab tahajud. Jadi memang wonten pengimaman khusus gene Rasulullah di rumahnya itu sing niku digunakno kangge khusus tahajud. Lah nek Rasulullah nindakno tahajud niki, sahabat sing teng Jawi niku sumerep. Karena apa? Karena Rasulullah tidak ada pintu khusus yang menutupi, jadi modele wis bangsa papan-papan ngoten nika. Sing menawi Rasulullah teng mriku niku ketinggal mustakonipun kalih pundake. Jadi Rasulullah pamane teng mriku dikatakan yadharu ra'suhu syarif, ketinggal napa mustakonipun wakatifahu lan niki napa pundakipun. Law waqafa ra'au, andaikan Rasulullah berdiri maka orang-orang akan melihat dari depan rumah, yaitu dari tempat yang sekarang dikenal sebagai raudhah. Serambi masjid. Okay. Walau tanah naha sami'u, andaikan Rasulullah dehem, maka sahabat yang di luar mireng. Oh Rasulullah. Oh ana Rasulullah. Lau takah kaha arafu wa istaiqadha minan naum wa huwa masma'u. Andaikan gampangane ngoten, apapun yang dilaksanakan Rasul di situ orang itu mendengar. Lah malam-malam itu intinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nindakaken salat teng mriku ingkang intinipun qama fa shalla fi lailatin minal layali. Salat diperhatikan oleh para sahabat. Maka hari pertama mereka ikut salat dari balik. Pamane niki temboke Rasulullah yang bagian depan, maka sahabat niku, "Eh Rasulullah salat, eh melu-melu-melu nok mburinan kene." Mburinan derek salat. Oh, Rasulullah, jumeneng Rasulullah salat neh ngadeg meleh. Oh, Rasulullah salat neh ngadeg meleh. Seperti itu, salat. Lalu yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan tasama annasu waqafa fi khariji hujratih kana ahata alai hasiran. Nggih. Okay. Intinipun tiang-tiang niku dosa sami mireng kabar bilih Rasulullah nek dalu Ramadan niku salat, akhirnya tambah kathah tambah kathah tambah kathah sehingga hari yang ketujuh sholatihim, Rasulullah keluar dari rumah lalu salat sendirian. Wong sing nok mburinan sing sampanten kathahe do salat piyambak-piyambak melu salat Rasulullah ning mboten dijamaahi. Ayo Rasulullah salat kwingking do melu. Wah Rasulullah dua rakaat melu. Tambah meneh terus seperti itu. Hari yang keempat Rasulullah mboten keluar. Mangke wonten riwayat sing kula critakaken. Hari yang keempat Rasulullah tidak keluar. Wa jalasu wa huwa fi hujrati wa laysa ghaffilan wala raqidan wa kana mutajhajjidun fi dakhili hujrati wa lam yakhruj ilaihi. Di malam yang keempat itu Rasulullah mboten miyos. Bukan berarti beliau lupa atau beliau tidur, tetapi beliau sholat ada di depan, ada di dalam hujrahnya, ada di dalam kamar beliau dengan Aisyah, dan beliau tidak keluar. Es, akhiripun dikatakan oleh Sayyid Muhammad, sebagian para sahabat ada yang mengambil kerikil. Lalu kerikil itu digawe yunakiru alal bab. Pinture Rasulullah diuncali kerikil toak. Toak. Toake ngalon-alon, ora tepekno watu. Toak ora ngono alon. Tak ngono. Bahasane napa? Kaya-kaya niku nggih, bahasane ngoten. Napa Rasulullah sare nggih, napa kesupen nggih. Apa Rasulullah mboten sumerep nek ditunggu tiyang kathah, ngoten mawon nek. Lah sahabat niku tengok-tengok mboten derek salat, nunggu Rasulullah. Sampai esok akhir laili mboten esok lah, sampai mepet sahur nika wis Rasulullah miyos. Lalu Rasulullah mengatakan, laqad sami'tu dzalik walakinni ma kharajtu. Aku mendengar apa sing mbok omongke, apa sing mbok desahke, apa sing mbok taktok-taktokke, aku krungu ning aku memang sengaja tidak keluar. Lah niki segala yang saya ucapkan ini tadi nggih, niki riwayat dari Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nomoripun hadis 882 dari Aisyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sholat fil masjid dzata lailah. Rasulullah suatu ketika salat mak niki khususipun Ramadan dzata lailah salat nang gone masjid di suatu malam. Fa shalla bi sholatin nasun, yaitu tadi hari yang keberapa tadi? Malam yang keberapa? Malam yang ketiga. Lalu manusia sahabat donderek salat. Summa shalla minal ghabilah faqasurun nas. Watah tiang ceng donderek. Summa jitama'u minal laylatis salisah awir rabi'ah falam yakhruj ilaihim. Maka malam yang keempat dikatakan di sini Rasulullah mboten miyos. Alam ma'asbaha semongso enjing, Rasulullah dawuh, qad ra'aitul ladzi sana'tum, sesungguhnya aku tahu apa yang engkau lakukan. Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum, kelalu itu tidak mencegah diriku untuk tidak keluar. Artinya walaupun kowe kaya apa nek bengi, tetap saya tidak keluar. Kenapa? Illa anni khasyitu an tufrodu alaikum. Karena aku khawatir jika terawih ini menjadi fardu untuk kalian. Jadi dari mulai malam yang keempat ini Rasulullah pun mboten bareng-bareng. Wis arep sholat ya sholat kono karepmu. Nek aku mau, aku sholatin nang jero omah. Jadi tidak ada cerita yang namanya beliau ngimami mboten wonten terawih. Sahih, hadis sahih, ini riwayat Bukhari wa Muslim. Rasulullah salat gur sahabat donderek mawon ning mboten ngimami. Kenapa? Karena aku khawatir salat tarawih itu wajib untuk kalian. Apakah yang dimaksud Rasulullah terus malaikat Jibril turun? Mboten. Apakah Rasulullah khawatir lalu Allah memerintahkan, "Hei Muhammad, saat iki mulai dina iki wulan iki pokoknya tarawih wajib." Mboten niku sing dikuwatirna Rasulullah. Sing dikuwatirakan Rasulullah ngene iki. Napa? Menurut pemahamanipun guru kita dalam urusan Ahlu Sunnah wal Jamaah Sayyidina As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, sing dikuwatirna niku napa? Kuwatir bahwasanya kemilitanan seorang sahabat di dalam mengikuti perilaku Rasulullah ini kuwatire mengko nek menimbulkan sebuah bahasa bahwa Rasulullah nek setiap bengi pokoknya sholat bareng berarti hukumnya wajib harus wong Rasulullah sholat terus kok lho iki sing dikhawatirno iltizam mewajibkan ning ora Rasulullah justru mewajibkannya keluar dari lisan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini hikmah daripada perjalanan apa omongan yang kita ucapkan tadi, na'rifu siyasatan nubuwwatihi fit tarbiyah. Kita sekalian tahu tentang bagaimana Rasulullah di dalam rangka bersiasat. Bersiasat itu apa? Berstrategi di dalam rangka memberi tarbiyah pendidikan untuk para sahabat. Strategi Rasulullah beda kalih kula sampean. Strategi Rasulullah ada muta'annut. Ada mul iltizam, mboten nate meksa nek urusan bab sunnah. Iki aja ditiru-tiru sampean ngomong ngene, iki untuk urusan umat sedoyo lho. Nek wis urusan bab khusus, nek sekolahan, nek pondok, iki wis beda meneh, nek omah beda meneh. Iltizam wis beda. Nggih, sing kula omongno niki Rasulullah untuk seluruh makhluk, khusus untuk seluruh umat beliau. Itu mboten nate model iltizam. Tetapi dikatakan di sini na'am nahnu na'budullah wa natawajjahu ilal masjid wa nusalli lakin la budda an yakun amil ar-rukbah ma yakun amil al-iltizam shiddatan wala quwwah wal guwah dipun dawuhaken Rasulullah niki intine ngeten nyontoni lalu akan diikuti dengan sendirinya. Tidak Rasulullah langsung mengatakan, "Hei, salat tarawih kudu laksanakan." Mboten. Tapi beliau hanya mencontohkan supaya napa? Supaya tidak terjadi sebuah hal yang dikhawatirkan Rasulullah napa? Napa niku? Wujudul iltizam. Ora diwajibno Gusti Allah ning majibke dhewe. Halo, halo. Ora diwajibno Gusti Allah ning do majibke dhewe. Nah, wis. Lalu ketika di zaman Sayyidina Umar, diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari. Lho, iki sing kudu dicepeng. Iki dicepeng dening para ulama-ulama kita, diriwayatkan dari Imam Bukhari an Abdurrahman bin Abdul Ghari qala kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab fi Ramadan ila al-masjid. Abdurrahman bin Abdul Ghari mengatakan, aku di suatu malam Ramadan keluar bersama Khalifah Umar ibn al-Khattab. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun. Di waktu itu kata Abdurrahman sahabat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomoripun hadis 1906. Manusia sahabat-sahabat niku do nindakaken salat tetapi mutafarriqun. Do beda-beda. Ana sing grup wetan, ana grup kulon, ana grup tengah, ana grup pojok. Yusalli rajul li nafsihi, bahkan ana sing dhewean salat. Wa yusalli rajul fa yusalli bi salati rahtu. Wonten sing satu wong salat, wah ketok kaya ustaz ngono, akhire mburine do semelu salat jamaah. Faqala Umar, inni ara lau jama'at haula'i ala ghari'in wahid lakana amsal. Iki bahasane pun. Inni ara, kata Umar. Saya memiliki pendapat. Andaikan mereka ini umpama salat niku bareng-bareng dengan satu orang yang membaca, artinya pengsing imami, maka lakana amtal, tentu lebih baik. Summa azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab. Lalu Sayyidina Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab ken ngimami sedaya nderek jamaah. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu salluna bi salati qarihim. Lalu hari yang kedua, kata Abdurrahman bin Abdul Qari, aku melihat di Masjid Nabawi itu sudah terselenggara salat jamaah bareng-bareng. Wis ora diperintah mele wis jamaah. Faqala Umar. Di waktu itu Sayyidina Umar berkata, ni'mal bid'ah hadhihi. Iki lho, kata-kata hadhihi iki lho, bid'ah sing apik ya iki modele. Iki lho, deleng-eleng, bid'ah yang baik iki lho, iki lho contohnya. Riwayat Bukhari. Wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun, yakni akhir al-lail, wa kana an-nas yaqumun awwalahu. Ila angkal. Niki sing kepengin kula critakaken. Nyuwun ngapunten. Ada orang berkata, walaupun niki hadis diriwayatkan Imam Bukhari, "Wah, pokoke nek urusan bab salat ngantek 20 rakaat terus niku jamaah, iku bid'ahe Umar." Seolah-olah Sayyidina Umar dicap pembuat bid'ah. Ketahuilah, sebelum Anda berkata seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha ja'alal haqqo was-sidqo 'ala lisani Umar." Niki Rasulullah sing dawuh. Sesungguhnya Allah menciptakan hak dan kejujuran pada lisannya Umar. Jadi niki dicekel sik. Kita niki isane maido ning ora ana Rasulullah ngecap awak dhewe ki ora ana. Sing ngecap niki Rasulullah. Zaman riyen niku zaman sahabat mawon panjenengan kemutan Sayyidina Ali niku sinten ana madinatul ilm wa aliun babuha wa man atal madina fayatiha libabiha. Madinatul ilmi itu Rasulullah, pintunya Sayyidina Ali. Lu ngono we zaman sahabat, zaman Sayyidina Ali menguasai menjadi khalifah, akeh wong sing ngufurno Sayyidina Ali kok. Orang-orang Mu'tazilah itu ngarani Sayyidina Ali niku sudah tidak menggunakan syariah Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka menganggap Sayyidina Ali ora kena ditiru. Lha niku jadi jenengan rasa gumo nek ana sak niki umpamine halah nek sing 20 rakaat ngono niku ku Sayyidina Umar iku sing gawe. Sing penting le Rasulullah. Omongan seperti itu kaya-kaya ya apik ning ya nemen. Tak cetakno mawon. Kaya-kaya ya apik ya yo. Nenek wis urusan taat iki dilurus sing luwih sithik. Tur nepsune dalile lho le pintere. Salat ranggo klambi dalile innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum. Sing ditingali Allah iki ora awake, ora pakeane, sing penting atine. Akhire udo salate, katok cekak tok. Sing penting tudel karo dengkule ya ketutupan. Lah ngene iki dalil niki ning delul. Lah kita kudu realitas, dan apa real ngomongno masalah niki. Rodok gunakno akal sing rodok waras ngono lho. Napa niku? Sayyidina Umar niki melaksanakan hal tersebut, beliau seorang khulafa ar-rasyidin yang dipastikan Rasulullah mengatakan, "Alaikum cekelen sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin." Nek iso ngono, wis nglakonine sithik ning maido sing akeh. Lha iku bangeten to zaman akhir iki. Ya Allah. Bahkan bon dikatakan lamma jaa Utsman fil masjid, di waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah nggih, niki tulung benjing pengajian niki aja diputus nek pas nyarno bab niki sak qadhiyah nggih, tulung saestu muga-muga sing liyane sing dikalahno. Dikatakan Sayyidina Utsman ketika menjabat menjadi khalifah melihat Masjid Nabawi wabak kalih tiang, salat bareng-bareng. Sayyidina Utsman mengatakan, "Nawwarallahu qabraka ya Ibnul Khattab kama nawwarta masajidana." Nuding kalih makome Sayyidina Umar. Semoga Allah madangi kubur panjenengan wahai Umar, karena panjenengan telah madangi masjid-masjid kami. Karena engkaulah yang meminta kami untuk berjamaah, walaupun itu tidak pernah dilakukan Rasulullah dalam sholat raweh, tapi karena itulah masjid kami menjadi gegap gembita dengan syiarnya. Ora kok maido. Halo, beten maido. Lho Dul, tadi kok dikatakan Sayyidina Umar mengatakan ni'mal bid'ah hadi, berarti ada bid'ah yang nikmat. Ada bid'ah yang baik. Iya. Bukti ini apa? Di antara kita yang ngertos piyambak nggih, zaman Rasulullah ora ana Quran kok tertulis ngeten iki mboten wonten. Sampai-sampai ketika Utsman ibn Affan dengan Zaid bin Sabit ketika disuruh untuk menuliskan tulisan ini menjadi Khattul Utsmani, dipun suwuni napa dipun larang kalih Abdullah bin Mas'ud, "Jarritil Quran." "Hei Pak Utsman, hei Zaid, hati-hati lho nek nulis Quran iki aja ana harakate ana titike. Rasulullah ora pernah ana model ngene iku." Tetapi hal itu masih terselenggara bahkan sampai sekarang. Inilah bukti bahwasanya tidak semua bid'ah itu dolalah. Lah, mari kita berbicara yang logis, sing masuk akal. Saya akan membicarakan bahwa iki wis omongan bab bahasa. Nek ana kok kalimat kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar, ini nek pemahamanipun basa para ulama sing mudeng niki naminipun al-am al-mahsus. Iki sing tenanan yang memahami. Kalimate umum kalimat am umum ning jane ini tidak untuk kesemuanya, tetapi hanya untuk yang diperuntukkan di dalamnya, dikhususkan di dalamnya. Di dalam Quran wonten beberapa. Ayo, mari diangen-angen sarang-sarang. Quran nerangaken. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Niki ayat. Tak terangno cepet sebab wektale gedhe. Innakum setuhune sira kabeh wong kafir. Wamalan perkara ta'buduna la kang padha ngibadah sapa sira kabeh min dunillah sak liyane Allah hasabu jahannam iku bakal dadi umpane neraka jahannam. Iki kata-katane umum. Nek sampean umum ke malah dadi nentang syariah. Napa maknane? Ngene maknane. Sesungguhnya wong-wong kafir kalian orang-orang kafir ini kata Quran dan semua yang engkau sembah akan menjadi urup-urupane neraka. Panjenengan nate mireng wong kafir niku sinten? Selain itu, di antara mereka kan ada yang menyembah Maryam. Ono sing menyembah Nabi Isa, dianggap sebagai anak Tuhan. Ono sing nyembah srengenge. Ono sing nyembah napa mleh? Geni, ana sing nyembah patung, ana sing nyembah watu, ana sing nyembah Mbak Wan, Mbak Po, Mbak Sri, Mbak Win, supaya kabeh. Pun seperti Sayyidina Umar pernah mesem. Zaman, kenapa engkau tertawa? Aku kelingan zaman aku jahiliyah biyen, aku tahu gawe pangeran bariku tak pangan. Nggih, dibentuke didamel saka roti lho dipangan ban niku. Niki nyon ngapunten, niki nek diomongke sesungguhnya kalian sekalian dan wong kafir maksudnya, dan apapun yang kalian sembah akan menjadi urup-urupane neraka jahanam. Apakah masuk akal di jika semua yang disembah iku mlebu neraka jahanam? Apa tidak nyalai syariah? Napa Sayyidina Nabi Isa sing disembah mlebu nggone neraka jahanam? Nah, untuk bilah min dalik, napa srengenge besok mlebu ning neraka jahanam? Wallahu a'lam bishawab. Napa nek ana wong nyembah karo sapi, sapi besok mlebu neraka jahanam. Sing dimaksud wama tak buduna kan asnam niki. Khusus untuk sesuatu sing memang makul cara syariat bakal mlebu neraka napa niku? Watu. Patung. Mbah patung napa mawon? Mbah patung Kiai Patke, mbah patung napa pokoke patung-patung niku. Lho niki termasuk bahasa sing aning mahsus. Jadi niki nek diomongke kabeh mlebu ning neraka jahanam dadi urup-urupane malah menjadikan syariah ini bubrah. Maka kullu bid'atin dhalalah itu kata-kata yang umum ning ora iso dilebokno kabeh. Karena prakteke Sayyidina Umar pun mencontohkan bahwa ada bid'ah yang nikmat. Ni'matil bid'ah hadhihi. Ayat yang lain tak terangno. Eh nyun ngapunten. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Semongso-mongso manusa padha lali apa sing dielingke marang manusa mau kabeh fatahna mongko buka ingsun alaihim larat ing atase wong-wong mau sing lali abwaaba kulli syai' temen-temen abwaaba kulli syai' ana bahasane ing pintu-pintune saben-saben swiji-wiji. Maksudnya ngene. Kanggo wong sing lali menyang Allah, wong sing lali menyang pepengete Allah bakal dibukakan oleh Allah pintu dari semua perkara. Sing dimaksud pintu niki napa, Dok? Bentukipun abwaabur rahmah, abwaabul adzab. Abwaabul bala. Jadi Allah akan menganugerahkan beberapa macam. Ono sing jenenge pintu azab. Ono sing jenenge pintu bala. Ono sing jenenge pintu rahmah. Lah nek ana wong lali karo Gusti Allah, patute sing dibuka pintu apa? Azab pintu bala. Tetapi dikatakan di dalam Al-Qur'an abwaaba kulli syai. Pintu semua perkara. Berarti termasuk pintu rahmat. Apakah masuk akal? Boten. Jadi kullu di sini tidak setiap segala hal. Tetapi sing patut kanggo iku. Jadi dolalah sing noknar. Itu ya sing memang bid'ah. Sing lalekaken Gusti Allah. Sing ngedohno manusa dateng. Syariat. Al-Qur'an wis nerangno abwaaba kulli syai' itu tidak setiap semua kullu itu dimakna semuanya tetapi ini terkhususkan untuk wong-wong sing lali menyang Allah sing dibuka hanyalah pintu-pintu azab dan pintu-pintu rahmat. Ana meneh wasyawirhum fil amri. musyawarah sira Muhammad dalam urusan. Apakah al-amru niku semua perkara kon musyawarah? Mboten, nek urusan bab ilahiyah, bab salat ya Rasulullah putuskan langsung, salat semene, iki semene, poso diampek iki dina iki ora ana kok enake poso iki mulai jam pira tekan jam pira ya. Ya ora ana. Niki al-am al-mahsus di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, likulli ibni adam haddun minaz zina. Di dalam hadis, setiap anak Adam memiliki bagian untuk zina. Apa tegel sampean ngomong kabeh? Likulli ibni adam haddun minaz zina. Saben-saben anak Adam menuso duwe bagian untuk melaksanakan zina. Maksudnya sudah ada keputusan. Ono sing mripat iki modele mripat iki memang wis ono rekamane, wis ono takdire pangeran gampangane iki bakal nggih njen wis pirang atus wong. Kira-kira apakah Anda patut mengatakan berarti kabeh anak Adam termasuk rasul? Ya mboten. Yang dimaksud di sini adalah wong-wong sing dikersakno Allah di dalam kepatutan, kelebu nek gone wong sing bakal nglakoni maksiat. Lah nek nabi rasul ya ora mungkin. Mudeng napa mboten? Jadi ketika kita fakir, butuh, ora patek ngerti masalah bahasa, jangan kita prosa untuk membahasakan bahasa. Nek memang kita mboten mudeng, ya luwe apik ditanglepno. Bahwa di dalamnya yang namanya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar, ini ada praktek-praktek bid'ah yang nikmat dan itu dipelopori oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Lalu zaman sekarang, maaf nyon ngapunten, kita mengikuti saja para ulama kita dulu, Imam Syafi'i, imam-imam kita dulu, nyon ngapunten mawon, kula gadah catetanipun. Halo-halo, iki ngantuk pemumet, wis tak cepetno lah. Nggih. Dipun dawuhaken oleh Imam Syafi'i, dikatakan oleh Sayyidi Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam, nggih. Lalu Imam Asy-Syatibi radhiyallahu taala anhu di dalam rangka piye supaya orang gampang ke saben bid'ah niku dolalah, mereka membagi bid'ah itu menjadi bagian-bagian yang berjumlah 5 yang dikatakan sebagai taqsimul khumasi, bagian sing jumlahnya ada 5. Ada bid'ah yang wajib. Contohnya sampean ngaji ilmu nahwu, tajwid niku bid'ah, ning wajib. Nek sampean mboten ngaji nahwu, mboten bakal mudeng isine Al-Qur'an. Kalau orang-orang dulu zaman Imam Maliki tanpa ngaji nahwu, wirasah otomatis mendapat warisan dari guru beliau, dari Imam Nafi, dari Imam Hanafi, dari sahabat Abdullah ibn Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa sampean belajar nahwu jelimet ya mudeng. Sakniki sampean orang ngaji nahwu ya mumet sampean. Ngomongno Quran ya sak karepe dhewe. Iku kudu ngerti tentang ilmu bahasa. Ilmu bahasa model nahwu niku ya bid'ah ning hukume. Wajib wonten sing bid'ah niku mandub menggahipun Imam Izzuddin bin Abdussalam dan imam-imam kita Asy-Syatibi radhiyallahu taala anhu. Lah nek wonten tiyang imam-imam liya, Imam Abdullah, Imam Sutiyono, Imam sinten mawon kok ora seneng, ya terserah, sing penting kita mengikuti iktida'an li a'immatina, mengikuti para imam-imam kita. Mudeng nggih? Dan mereka dengan indahnya mengatakan ana bid'ah sing sunnah. Dengan adanya maulid Nabi Muhammad SAW, itu sunnah. Kenapa? Karena di dalamnya akan menimbulkan kecintaan kepada Rasulullah. Ada yang mubah, bid'ah sing mubah. Contohnya tazayyun fil libas, pakaian api-apian, omah diapikno. Niku bid'ah, Rasulullah ora ana omah kok apike ngono. Ana wong bantah, membagi bid'ah menjadi bermacam-macam, ini hukumnya bid'ah. Wah. Jawab mawon. Lho sampean niku umpama numpak mobil, omahmu apik ku ya bid'ah. Iku beda iku. Iku kan bid'ah donya, urusan donya ora masalah. Sing masalah iki sing urusan akhirat. Membagi bid'ah menjadi 2, antara bid'ah donya karo akhirat iku ya bid'ah padha wae. Rasa mumet. Ana sing makruh, ora ana bedane urusan duniawi wa ukhrawi. Apakah Rasulullah tidak memperhatikan duniawi? Memperhatikan. Dalam urusan pakaian Rasulullah mengatakan malam yakun lahu izar fal yalbas as-sarawil rawahul Bukhari. Nek ora duwe sarung gawa kathok celana. Man yajurru izarahu minal khuyala yajurullah fil ardi. Wong sing ngeblesno napa celanane ngantek kewer-kewer krana kemaki neraka. Dadi tidak ada bagian dunia karo akhirat. Semua itu penuh dengan perhatian Rasulullah. Mending bener. Aja sak karepe dhewe ra. Quran dawuhaken wa'adzin finnasi bil haji rijalan. Undang-undang Muhammad manusa nindakno haji rijalan hale mlaku sehingga para ulama kita ada yang mentafsirkan ziarah ring Rasulullah haji niku ambekan mlaku niku luwih apik daripada numpak mabur, numpak motor mabur. Jadi ada proses-prosesi tentang mlaku iki diurusi syariat, numpak motor mabur iku ya jane diurusi syariat. Aja dikira ana perbedaan, semua ini dalam urusan syariat. Mbah arep ngurusi tahlilan kek arep ngurusi pakaian kek, semua ini kaitane pun dipikirno kalih syariat. Ana wong wadon nggawa klambi kok mecotot. Diurusi ta karo syariat? Diurusi. Ya aku tak takok, sampeyan salat. Nggo klambi ning terbuat dari plastik bening. Halal sahra. Jadi ada pengurusan-pengurusan di dalamnya. Intine pakaian niku ya sesuatu sing malayati mul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Ini masih dairatus syai dari sedairatus syariah. Wujute nek sampean nggo klambi kok malah sing nerawang ketok kabeh, batal salate sampean sebab sing ketutup kudu launnya ini, warnane iki. Ora sing penting ketutup, ketutup ning warnane sing ora ketok. Lah wis tekan dindi kok. Wonten sing mubah, ana sing makruh, ana sing haram. Bid'ah sing haram contone umpamine sampeyan salat madhep ngetan. Lah ngene iku bid'ah ning haram. Usolli Allah. Lho kok madhep ngetan? Allah wong padhe Gusti Allah kan ya padhe bumi kan muter. Dadi nek diurutno kan ya tekan Ka'bah barang ngene. Iku mang jenggung wae ya wong model. Ya omae lho rasa ngono to rasa ngono. Ki ana sing rada debat, omae kulon Ka'bah. Maksude wong Indonesia iki lho Indonesia. Ngimpun cekap semanten, jadi kita logis, kita berbicara kullu, dan kita dicontohkan oleh para guru-guru kita, bahwa tidak setiap kullu itu semua maknanya. Karena Quran piyambak dawuhaken wa kulla safinatin ghasba, kulla safinatin ghasba. Ketika Nabi Khidir diceritakan apa menghancurkan beberapa kapal, itu disebutkan di dalam Al-Quran, mengapa wahai Nabi Khidir engkau memecel-mecel apa? Ngerusak kapal itu. Lalu beliau mengatakan sedelok kas ana raja sing arep jipuk kula safinatin. Semua kapal arep dijipuk, tapi prakteke mboten. Dalile sing dipecah-pecah kan mboten dijipuk. Berarti sing dijipuk namung sing apik. Jadi kata-kata kula safinatin ghosba tidak bermakna semua. Hanyalah sing apik-apik tok. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, kuciptakan dari kehidupan apa setiap yang hidup ini dari air. Semua sing urip sangka air unsurnya. Tetapi waj'alna wa khalaqal janna min marijin min nar. Nek jin diciptakan dari neraka, dari geni mboten neraka, gen. Pertanyaannya jin urip napa mboten? Urip. Lah gene napa jare wau setiap sing urip dijadekno kulla syai'in hayyin. Setiap sing urip niku sangka banyu. Oh berarti sing dimaksud kula di situ tidak setiap yang hidup, hanya sing patut untuk yang dari airlah yang masuk ke sana. Dalile jin ora kelebu ngono lho. Mudeng, dadi niki dan ini tidak akan menjadi panjang lebar, sing penting panjenengan kalih kita ada pada mengikuti a'immah kita dan para guru-guru kita mengajarkan tentang hal tersebut. Lalu selanjutnya kita serahkan datang Allah, mugi-mugi sing ngeten niki dipun ridani dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah, mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalki kullihimi Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli lamin huwala na'ami huwal habibu alladhi turja syafa atuhu li kulli haulim minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.